Baik, kita mulai aja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa mempelajari salah satu pelajaran yang penting, yaitu Lughatul Arabiyah, mempelajari bahasa Arab yang merupakan wasilah perantara baik kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini merupakan satu kenikmatan yang harus kita syukuri, yaitu dengan kita bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki jilid yang kedua, pelajaran yang ke-27 dari total 31 pelajaran di jilid yang kedua ini. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-27, latihan yang ke-6 masih berkaitan tentang muqtal'ain atau ajwaf. Kalau yang cetakan sama, halaman 183. Ini kalau cetakan sama. Ta'ammal mayali, perhatikan mayali yang berikut ini. Kalau kemarin fi'il madhi, sekarang fi'il mudorenya. Hamidun yakulu. Kemudian kalau jamak, tullabu yakuluna. Kalau perempuan, Aminah takulu, dengan ta di depannya. At-talibatu yakulna. Nah, dihilangkan wawunya. Artinya yakulna, dihilangkan wawunya. Yakulna. Anta takumu. Nah, ini hampir sama. Aminah takumu, anta takumu. Untuk mengetahui bedanya dari apa? Dari konteks kalimat jumlah atau kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya perempuan, Aminah, berarti takulu untuk hiya, dia berbicara, dia berkata. Tapi kalau anta sebelumnya, anta takulu, maka dia maknanya kamu yang berkata atau kamu berbicara. Antum takuluna, dengan menggunakan ta, takuluna. Anti takulina, anti takulina, dengan ya. Antunna takulna, dengan dihilangkan wawunya. Ana akulu, nahnu nakulu. Nah, ini perubahan-perubahannya. Sehingga Hamid yakulu. Yakulu asal katanya dari kata yakulu. Karena fi'il mudhari biasanya huruf keduanya sukun. Dahaba yazhabu, qatala yaqtulu. Huruf keduanya sukun. Nah, ini juga sama. Asal kata dari yakulu adalah yakulu. Nah, jadi fi'il mudhari biasanya kan gini. Dahaba yazhabu. Dahaba yazhabu, huruf keduanya sukun. Ini juga sama. Ya, qala aslinya adalah yaqulu. Kalimat qala aslinya adalah yaqulu. Qala yaqulu. Kemudian sukunnya dipindah ke waw, domahnya dipindah ke qaf, barter, tukeran. Ini ke sini, ini ke sini. Maka jadilah yaqulu. Ditukar. Kenapa ditukar? Karena wawnya huruf illah. Wawnya huruf illah. Karena wawnya huruf illah, sehingga harus sukun. Aslinya qala yaqulu. Kemudian domahnya pindah ke qaf, sukunnya pindah ke waw, jadi tukeran, jadi yaqulu. Ini. Nah, kalau untuk jamak tambahin waw, yaquluna. Untuk jamak hum. Untuk anti atau untuk anta atau untuk dia, Maryam atau Amin. Takulu dengan ta. Ada banyak ta. Jadi kalau yaqulu untuk dia, kalau takulu untuk dia perempuan, kalau yaqulu untuk dia laki-laki. Kalau untuk guna jamak, hunna ini jamak. Aslinya adalah yaqulun, yaqulna. Aslinya ini. Yaqulna ini. Aslinya dari kata yaqul. Ini asal. Jadi kalimat yaqulna itu aslinya adalah yaqulna. Ada wawunya. Tapi ini dibuang. Jadi kalimat yaqulna itu aslinya ada wawunya. Yaqulna. Yaqulna. Tetapi sukun ketemu sukun. Ini sukun, ini sukun. Berat di lisan orang-orang Arab. Yaqulna berat. Nah, karena berat di lisan orang-orang Arab, maka dihilangkan wawunya. Jadi yaqulna. Jadi yaqulna karena dihilangkan dari wawunya. Karena berat, ada waw, ada lam. Wawunya sukun, lamnya sukun. Yaqulna, akhirnya jadi yaqulna. Kemudian anta taqulu, antum taquluna dengan waw. Antum taquluna. Anti taqulina, antunna sama taqulna. Aslinya taqulunna. Takulna, tapi dihilangkan wawunya. Ana akulu nahnu nakulu. Ini gampang. Ana akulu nahnu nakulu. Nah ini perubahannya. Hamid yakulu, depannya ya. Tulab yakuluna. Aminah takulu. Talibat yakulna. Hilang wawunya. Anta takulu. Antum takuluna. Anti takulina. Antunna takulna. Ana akulu nahnu nakulu. Nah ini. Coba Al-Akh Iman. Kalimat yakumu. Hamid yakumu. At-tullab yakumuna. Aminah takumu. Takumu. Talibatu yakumna. Anta takumu. Antum, antum takumuna. Anti takumina. Antunna takumna. Ana akumu. Nahnu nakumu. Nah ya, ya itu perubahan-perubahannya. Sebagaimana pelatihan nomor 7, asnid. Sandarkanlah kalimat yakum dan yatuf kepada domair, pada domir-domir, kama fitamrini sabiq, sebagaimana contoh yang telah lewat. Jadi yakumu, hamid yakumu, tulabu yakumuna, aminah takumu, talibatu yakumna, anta takumu, antum takumuna, anti takumina, antunna takumna, ana akumu, nahnu nakumu. Nah sekarang yatufu. Ya, siapa yang bisa yatufu? Siapa yang bisa? Ya, padahal. Apa dia bisa? Ya. Hamid yatufu. Tulabu yatufuna. Aminah tatufu. Talibatu yatufna. Anta tatufu. Antum tatufuna. Anti tatufina. Antunna tatufna. Ana atufu. Nahnu natufu. Nah ini perubahan-perubahannya. Dan ini bisa dikiaskan yang lainnya. Contoh lainnya misalkan Zaro yazuru. Apa lain? Yazuru. Yazuru. Ya bagaimana yazuru ya? Baji yazuru. Hamid yazuru. Tullabu yazuruna. Aminah tazuru. Talibatu yazurna. Anta tazuru. Antum tazuruna. Nah, anti tazurina. Antunna ana nahnu nazuru. Nah, itu bisa dikiaskan dengan kata-kata yang lain dari perubahan kata-kata fi'il mudhari dari fi'il ajwaf. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Iqra' ma yali. Bacalah yang berikut ini. Jadi dibaca dan terjemahkan ya. Ana azuruka wa anta la tazuruni. Ya, siapa? Ya. Antum, alah. Abu Bawizan. Nah, ana azuruka, aku menziarahimu dan kamu tidak menziarahiku. Ini artinya azuruka, aku berkunjung kepadamu dan kamu tidak berkunjung kepadaku. Ziarah emangnya berkunjung. Nomor dua, yatuful hujjaju bil ka'bati. Yatuful hujjaju bil ka'bati. Ya, bagaimana Abu Sa'imah? Haji bertawaf di Ka'bah. Naam. Hujjat yatuf mengelilingi bil Ka'bah. Para haji, para orang yang haji yatuf bertawaf di Ka'bah. Nah, ini contohnya yatuf fi'il mudhorinya. Nomor tiga, madza taqulina ya ummi? Ya, Pak Herman. Nah, apa yang kamu katakan? Wa ya ummi, wahai ibuku. Madza taqulina ya ummi? Apa yang kamu katakan, wahai ibuku? Nomor empat, uridu an akuna mudarrisan. Ya, bagaimana? Abdul Aziz. Iya, uridu an akuna. Ini akuna fil ajwafnya. Saya ingin menjadi seorang mudarris, seorang guru. Nomor 5, ya Abu Wildan. Albanatu yazurna khalatahunna kulla usbu'in. Anak-anak perempuan mengunjungi kholah, apa kholah? Bibi. Kulla usbu, setiap minggu. Nah, jadi albanat, anak-anak perempuan itu yazurna, mengunjungi bibi-bibi mereka kulla usbu, dari di setiap minggu. Kholah itu bibi dari ibu. Nomor 6, qala tullabu limudarrisihim ya ustad nahnu nuridu an nazuraka godan. Naam. Qala tullab limudarrisihim, para pelajar berkata kepada guru mereka, ya ustad, wahai ustad, nahnu nuridu, kami menginginkan an-nazuroka, untuk mengunjungimu godan besok. Nah, ini contoh-contohnya. Azuru, yatufu, takulina, akuna, yazurna, nazuruka. Ini semuanya contoh-contoh dari fi'il-fi'il yang ajwaf, fi'il mudhari yang ajwaf. Fi'il mudhari sudah, sekarang fi'il amarnya. Bagaimana fi'il atau fi'il nah, fi'il yang jazmnya dulu sebelum fi'il amr, fi'il jazm. Fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Bagaimana perubahannya? Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Fi'il mudhari yang jazm dengan lam apabila didahului dengan lam. Contoh yaqulu dimasukkan lam. Akhirnya lam yaqul. Lam yaqul. Kemudian sukun kan musukun, susah di lisan orang-orang Arab di dalam penyebutannya. Maka untuk memudahkan wawunya dibuang jadi lam yaqul. Lam yaqul. Nah, ini. Lam yaqul. Ini apabila fi'il mudhari kemasukan lam. Yaqul. Sebagaimana kaidahnya namanya lam itu mensukunkan lam yalid sukun. Nah, ini sama lam yaqul. Tetapi berat di lidah orang-orang Arab kalau menyebutkan lam yaqul, yaqul. La yaltaqi sakinan, tidak bertemu dua sukun. Ini sukun ketemu sukun. Lam yaqul, susah. Maka harus ada yang dibuang. Yang dibuangnya apanya? Huruf ilahnya, wawnya. Jadi lam yaqul dibuang wawnya. Nah, ini asal muasal kalimat yaqul. Demikian kalau kalimat lam yaqul. Asalnya dari kata apa? Lam yaqul. Ya, Abu Wildan. Lam yakun, ada wawnya. Sukun kenapa sukun? Dibuat. Lam yakun. Demikian juga yasum. Lam yasum. Berpuasa. Lam yasum. Famang syahida minkum musyarra fal yasum. Di Al-Qur'an juga fal yasum sama juga mujahid. Aslinya dari kata apa? Lam yasum. Ya, bagaimana? Alak iman. Lam yasum. Kemudian wawunya dibuang. Kenapa wawunya dibuang? Karena dia huruf illah, huruf yang berpenyakit. Nah, ini. Nah, contoh di sini. Yakunu tadi lam yakun. Yakumu, ya bagaimana? Abu Wildan. Yakumu lam yakumu yang kedua. Yakumu lam yakum. Ya. Yabulu lam ya al-akhiman. Lam yabul. Yakum artinya berdiri. Yabul artinya kencing. Buang air kecil. Yabul. Lam yabul. Yazuru ya Pak Haji. Lam yabul. Yazuru lam ya Abu Hozan. Lam yazur. Yasumu Abu Saima. Lam yasum. Lam yasum. Yatubu. Ya Pak Herman. Lam yatub. Nah, latihan berikutnya ini fi'il mudhari yang dimasukkan lam. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafyi mustamilan lam. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini bin nafyi dengan menggunakan penafian peniadaan mustamilan lam, menggunakan lam. Nah, contoh dulu misalkan anak satu. Azur tal mudiro ya Ali. Apakah kamu menziarahi mudir wahai Ali? Nah, maka jawabannya la lam yazur mudiro. Lam azur mudiro. Azur tak? Jawabannya lam. La dulu la. Apakah kamu ziarah ke kepala sekolah? La. Lam azur. Berarti dirubah. Azurta kan fi'il madi, dirubah ke fi'il mudhorenya. Jadi yazuru. Kemudian untuk saya. Untuk saya berarti lam azur. Lam azuril mudhiro. Nah, nomor dua ya. Abdul Aziz. Aqoma akhuka minan naumi. La. Nam. La. Lam yakum. Nah, koma fil mudarinya yakum. Lam yakum akhi minan naum. Berarti ada la-nya dulu, karena ada pertanyaan apakah. Kalau apakah jawabnya na'am atau la. Nah di, ini untuk penafian, la. Nomor tiga. Abala tiflu fi komisika. Abala tiflu fil fi komisika. Ya bagaimana? Jadi jawabnya la, lam yabul. Nah, la, lam yabul. Atau kalau mau sambung, lam yabulit tiflu, lam yabulit tiflu fi komisi. Komisika berarti komisi. Di kemejaku. Komisuka, kemejamu, kalau komisi, kemejaku. Nomor 4. Asumti amsi ya Aisyah. Ya bagaimana? Alak iman. Lam asum. Lam asum amsi. Saya tidak berpuasa kemarin. Lam asum. Nomor 5. Akunta fil fasli fil khissatil ula. Ya, Pak Haji, tafadhol. Lam akun. Kalau akunta berarti jawab saya. Lam akun fil fasli fil khissatil ula. Saya tidak berada di kelas pada jam pelajaran yang pertama. Nomor 6. Azukti hadat ta'ama ya ummi. Lam azuk hadat ta'am ya. Lam azuk hadat ta'am. Jawabannya lam azuk. Apakah kamu sudah merasakan atau mencicipi makanan ini wahai ibuku? Maka jawabannya la, lam azuk hadat ta'am. Aqulta hakadha ya Umar. Lam akul hakaza. Apakah kamu mengatakan demikian? Hakaza itu demikian. Ada hak tanbihnya. Akul tahakaza ya Umar. La lam akul atau lam akul hakaza. Nomor 8. Aada akhuki minar riyadi ya Salma. Minar Riau. Nam. La. Lam ya'ud. Lam ya'ud. Akhi minar Riau. Lam ya'ud. Akhi minar Riau. Nomor 9. Atufta bil ka'bati ya akhi. Ya. Abul Aziz. Nam. La. Lam atuf bil ka'bah. La. Lam atuf bil ka'bah. Nomor 10. Akunta maridon fil usbu'il madhi. Nam lam akun maridon fil usbu'il madhi. La lam akun maridon fil usbu'il madhi. Nomor 11. Amatal kalbu. Lam fil mudore. Lam yamut. Amatal kalbu, apakah seekor anjing tersebut mati? Lam yamut. Lam yamut. La, lam yamut, tidak. Belum mati. Nah, kalau akun tamaridon, apakah kamu sakit fil usbil madi pada minggu lalu? Maka jawabannya la, lam akun maridon. Aku tidak dalam keadaan sakit pada minggu yang lalu. Nah, ini semuanya jawabannya dengan fil mudhari yang didahului dengan lam. Nomor 12, takulu mayali. Nah, sekarang Sarah membuka fil amr. Fil mudore sudah, fil mudore jazm sudah. Nah, sekarang fil amr. Nah, sebagaimana kaedah-kaedah dalam buat fil amr, maka ketika dibuat fil amr, dibuang taknya. Takulu, dibuang taknya, jadi kul. Kemudian, dibuang wawunya, jadi kul. Nah, sebagaimana fil amr? Cara membuat fil amr dari kata qala yaqulu. Ini namanya fil ajr. Maka bagaimana fil amrnya? Nah, dibikin untuk domir anta dulu. Jadi taqulu. Ini langkah yang pertama untuk membikin fil amr. dibikin untuk anta dulu, takulu. Kemudian langkah kedua, taknya dibuang. Maka jadilah kul. Kemudian disukurkan lamnya. Taknya dibuang, kemudian lamnya jadi sukun. Takulu, kemudian jadi kul. Kul. Layal taki sakinan. Dan berat di lidah orang Arab. Kul, kul, berat. Sehingga wawnya dibuang. Ini dibuang. Jadilah kul. Ini asal muasal dari ini. Saya antum dengar ada fil amr kum. Nah, kum ini ada prosesnya. Untuk menjadi fil amr kum ada asalnya. Ya bagaimana? Al-akh iman. Kum dari kata apa? Tak. Ya, koma ya kumu. Nah, dari kata takumu. Kemudian apa yang dibuang? Taknya dibuang. Kemudian apalagi sukun harokat akhirnya. Kemudian apalagi yang dibuang? Taku waw. Berarti ada dua yang dibuang. Ta dan waw dan ini disukunkan. Takum, takumu jadi takum susah. Akhirnya ta-nya dibuang, waw-nya dibuang jadilah kum. Kum. Yang ada berdirilah. Nah, soma ya sumu. Sum. Kalimat sum ya, artinya berpuasa lah. Ini ada asal muasalnya. Ya bagaimana Pak Haji, asalnya dari kata apa? Tasumu. Tasumu kemudian tasum dibuang apanya? Dibuang tasum, dibuang waw-nya. Dibuang waw dan? Iya, sukun. Sukun ya. Tasum. Ini. Ininya dibuang, taknya, wawnya dibuang, baru disambung. Sum. Nah, huruf mudhara'ah, taknya huruf mudhara'ahnya dibuang, kemudian waw huruf ilahnya dibuang, dan harokat akhirnya sukunan. Sum. Nomor 13. Sughil amro minal af'al atiyah. Buatlah fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, tadi sebutkan tasumu, jadi sum. Nah, takumu, ya Abu Fauzan. Kum, takunu, kun, tazuru, zur, tatufu, ya, apa aja? Tuf, taudu, ud, tatubu, Abu Wildan, tub, tazuku, zuk, nah, itu gampang fil amrnya. Jadi fil amr untuk fil ajuh beda dengan fil amr yang fil yang sahih. Kalau dahaba, izhab. Nah, kalau ini enggak ada hamzah wasalnya langsung. Dan bisa dikiaskan dengan fi'il amr yang lainnya. Nah, ikra mayali, baca yang berikut ini. Nah, sekarang contoh-contohnya. Zurni godan ya Mahmud. Zurni godan ya Mahmud. Ya, bagaimana Pak Haji artinya? Kunjungilah aku. Godan, besok. Nah, kunjungilah aku besok, wahai Mahmud. Ud ba'da sa'ah. Ya, bagaimana? Nah, ud ba'da. Pulanglah setelah satu jam. Ud, pulanglah setelah satu jam. Kum min huna wajlis hunaka. Ya, bagaimana? Nah, kum hun, min huna. Duduklah, kum. Berdirilah min huna dari sini. Huna itu di sini. Wajlis dan duduklah hunaka di sana. Jadi huna di sini, hunaka di sana. Isyarah. Sum godan. Puasalah besok. Nah, jadi kalau nyuruh puasalah, sum. Puasalah. Nomor 5, zuk hadza ta'am ya akhi. Ya bagaimana? Ablajis. Nah, cicipilah makanan ini wahai saudaraku. Zuk hadza ta'am ya akhi. Nomor 6, tub ilallah ayyuhal muslim. Ya, bagaimana Abu Wildan? Tub, bertobatlah. Nah, bertobatlah kepada Allah, ayyuhal muslim. Bertobatlah kepada Allah, wahai seorang muslim. Berikutnya, huwa la yafham lughata la yafham arabiyata qul lahu hadzal kalam bilughatihi. Ucapan ini dengan bahasanya. Huwa la yafham arabiyah, dia tidak memahami bahasa Arab. Huwa la yafhamul arabiyah. Qul lahu, katakanlah padanya, hadzal kalam, ucapan ini, bilughatih, dengan bahasanya. Nomor 8, tuf bil Ka'bah. Iya, kelilingilah Ka'bah. Qala Allah taala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, qulillahil masyriq wal maghrib. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Nah, qala Allah taala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur al masyriq wal maghrib, maghrib barat. Nah, ini contoh-contoh zurni, ud, kum, sum, zuk, tub, qul. Ini semuanya contoh-contoh dari fi'il amr, dari fi'il ajwaf. Terakhir, sebelum kita tutup, latihan ke-15 dan 16 tentang fi'il nahyi. Fi'il mudhari sudah, fi'il amr sudah, maka yang terakhir fi'il nahyi. Ta'amal mayali, fi'il nahyi juga sama seperti fi'il amr. Tetapi ini dibuang wawunya. Aslinya la takul. Nah, sebagaimana kita tahu, namanya fi'il nahyi menjazmkan. Aslinya takulu. Adalah nahiyah takul. La takul. Ada wawunya. Kemudian karena berat di lidah orang-orang Arab, takul dan sukun ketemu sukun, maka wawunya dibuang. Jadilah la takul. Wawunya dibuang. Nah, ini sebenarnya pembahasan sorof. Jadi ini kelebihan dari kitab Durusul Lughah. Tidak hanya kaidah-kaidah nahu saja, ada juga kaidah-kaidah sorof. Tetapi ringkas. Tentunya kalau mau panjang lebar ya di kitab sorof. Tapi ini ringkasan. Jadi cara membuat fi'il nahinya yaitu dengan disukunkan dan dihilangkan wawunya. Disukunkan akhirnya dan hilang wawunya. Nah, sekarang tazuru. Ya, bagaimana? Ya, Abu Fauzan, tazuru. La tazur. Takumu. La takum. Tasumu. La tasum. Tatufu. La tatuf. Tabulu. La tabul. La tazur, jangan berkunjung. La takum, jangan berdiri. La tasum, jangan berpuasa. La tatuf, jangan berkeliling. Mengelilingi. La tabul, jangan kencing. La tabul huna, jangan kencing di sini. Nah, ini. Bala ya bulu, artinya adalah tadi buang air kecil, kencing. Iqra ma yali, terakhir sebelum kita tutup, baca yang berikut ini. Nomor 1, la takul hakadha. Ya, bagaimana terjemahnya Al-Akh Iman? Jangan katakan demikian. Nah, la takul hakadha, jangan katakan demikian. Dan la-nya di sini adalah la menunjukkan nahiyah, larangan. Karena la macam-macam, adalah jawabiyah, adalah nahiyah, adalah nafiyah, adalah harfu atfin. Nah, sini la-nya adalah la nahiyah, maknanya jangan. La takum hakadha, la takul hakadha, jangan kamu mengucapkan demikian. Nomor 2, la tazurni fil masa. Nah, jangan kamu berkunjung padaku fil masa, di sore ini. Al-masa. La tazurni fil masa, jangan kamu mengunjungi aku di sore ini. La tatuf bil kubur. Nah, janganlah kau mengelilingi kuburan. Nah, enggak boleh. La tasum yaumal id. Di hari raya, yaumul Aid. La tasum yaumul Aid. Ini adalah larangannya berpuasa di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nomor 5, la takun kaslan ya walad. Kamu menjadi orang yang malas. Nah, kaslan. Wa ya walad, wahai anakku. Jadi kalau mau nyuruh supaya anaknya rajin, jangan malas. Nah, bahasa Arabnya la takun kaslan ya walad. Jangan menjadi seorang yang malas, wahai anakku. La takun kaslan ya walad. Soalnya lihat anaknya malas-malasan belajar, kemudian antum katakan ke anaknya, la takun kaslan ya walad. Apa itu bi artinya? Ya, antum jelaskan. Ini artinya belajar di surga, jangan kamu jadi anak, jangan jadi seorang yang malas, wahai anakku. Bahasanya la takun kaslan ya walad. Nomor 6, la takum min huna. Ya, bagaimana? Nah, jangan berdiri di sini. La takum min huna. Taib, alhamdulillah dengan ini selesai latihan dari jenis yang pertama, yaitu qala yaqulu yang dirubah alifnya menjadi waw. Yang berikutnya nanti 18 dan akhir sampai terakhir ini pembahasan lain dari perubahan fil ajwaf bab yang kedua dari fa'ala yaf'ilu ba'a yabi'u pada pertemuan akan datang bi'idznillah ta'ala. Sedikit-sedikit aja yang penting paham dari latihan-latihan, karena ini udah mulai akhir-akhir, akan banyak latihan-latihan untuk mengasah kemampuan para ikhwah di dalam pemahaman bahasa Arab dan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan. Tep, mungkin sama sini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.